Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Saudarlun, berita pagi edisi hari ini Senin 26 Februari 2018 dibacakan Ardiansyah. Kembali erupsi, warga di sekitar Sinabung sempat berhamburan keluar rumah. Menperin sebut kek harus jalan. 27 Februari Samsul Rizal dilantik jadi rektor Unsia. Dengarkan juga berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Lok Semawe, Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun, sebagian warga di Kecamatan Tinggan Derket, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, sempat berhamburan keluar rumah menyusul erupsi Gunung Sinabung pada Minggu sekitar pukul 20.41 waktu Indonesia Barat. Data dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi menyebut ketinggian kolom abu mencapai 3.800 meter dan gempa selama 618 detik. Warga setempat menyebut erupsi malam kemarin menimbulkan suara gemuruh yang cukup kuat. Mereka menduga suara itu disebabkan longsor bebatuan di puncak gunung. Warga setempat, Agung Hudani, menambahkan suara gemuruh itu sempat membuat warga dilanda kecemasan sehingga memilih keluar rumah. Darlun Menteri Perindustrian Republik Indonesia Erlangga Hartarto berharap kawasan ekonomi khusus Arun Loksmawe yang saat ini sedang beroperasi dapat tumbuh dengan baik di Aceh. Pemerintah pusat jelasnya juga terus mendorong Kek Arun segera berjalan. Oleh sebab itu, Erlangga mengatakan Kek Arun harus jalan, kawasan ekonomi seperti Kek Arun akan terus didorong oleh pemerintah. Apalagi Kek Arun bukan proyek baru, tapi brownfield tinggal dikembangkan. Terkait hal tersebut, pemerintah jelas Erlangga akan mencoba memfasilitasi industri agar bisa tumbuh. Namun kunci utama Kek Arun adalah pada bahan baku. Selama ini bahan baku menjadi persoalan utama. Oleh sebab itu saat ini regasifikasi telah ditaruh di Aceh. Hal itu diharapkan bisa memberi dampak yang lebih baik. Sudarlun, Profesor Dr. Insinyur Samsul Rizal MEng yang terpilih sebagai Rektor Universitas Syekh Kuala periode 2018-2022 dalam rapat Senat Unsia pada 5 Februari lalu akan dilantik Selasa siang untuk memimpin perguruan tinggi negeri tertua di Aceh itu selama 4 tahun ke depan. Pelantikannya dilakukan oleh Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Profesor Muhammad Nasir di Auditorium Gedung D lantai 2 Kemenristek Dikti. Profesor Samsul Rizal yang masih menjabat Rektor Unsia periode 2014-2018, ia baru mendapatkan undangan resmi dari Kemenristek Dikti pada Sabtu sore di Banda Aceh. Dalam surat berlogo burung Garuda itu, Samsul diundang Menristek Dikti untuk menghadiri pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sebagai pimpinan Unsia masa tugas 2018-2022. Dalam surat undangan itu juga dicantumkan bahwa pada 27 Februari nanti bukan cuma Rektor Unsia yang dilantik, namun disekaliguskan dengan pelantikan sejumlah pejabat tinggi lainnya di jajaran Kemenristek Dikti RI. Sudarlun, Ketua Gerakan Masyarakat Partisipatif Gempar Aceh Auzir Fahlepi mendukung Kejari Aceh Timur mengusut dugaan korupsi penyaluran dana sertifikasi guru semester 2 triwulan keempat 2017 yang saat ini sedang dalam tahap penyidikan Kejari Aceh Timur. Pengusutan kasus dugaan tindak pidana korupsi dana sertifikasi guru yang tengah dilakukan oleh pihak Kejari ID harus berjalan secara profesional, objektif, dan transparan. Ia mensinyalir ada upaya-upaya pihak tertentu untuk melindungi oknum pejabat di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Timur yang seharusnya turut bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengendalian dana sertifikasi guru tersebut. Kasus dana sertifikasi guru ini sebenarnya bukan hanya terjadi di tahun 2017, namun jatah bulan Desember 2016 hingga saat ini tidak kunjung dibayar pihak Disdik Aceh Timur dengan alasan belum dikirim oleh pihak Kemendikbud Pusat. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun, pemerintah Kota Banda Aceh dan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Aceh berkomitmen mengintensifkan pengawasan terhadap jajanan anak-anak sekolah yang selama ini bebas dijual di luar lingkungan sekolah. Pengawasan juga tetap dilakukan terhadap penggunaan bahan-bahan berbahaya di dalam makanan serta minuman dan obat-obatan serta kosmetik yang mengandung zat kimia berbahaya di tengah masyarakat. Hal itu diungkapkan Wali Kota Banda Aceh, Aminullah Usman, di sela-sela peringatan puncak HUT Badan POM RI ke-17 di Lapangan Blang Padang kemarin. Ini penting terus dilakukan untuk penyelamatan generasi depan bangsa agar terhindar dari konsumsi makanan yang mengandung bahan berbahaya seperti formalin, boraks, serta zat pewarna non-makanan. Sudarlun, 3 puskesmas di Aceh Tenggara belum memiliki dokter umum. Akibatnya pelayanan kesehatan tidak maksimal. Adapun ketiga puskesmas tersebut yakni Puskesmas Lawi Sigalagala, Puskesmas Uning Sigurgur, dan Puskesmas Naga Timbul. Anggota DPRK Agara M. Sopian mengatakan banyak dokter umum yang diangkat jalur khusus 2 tahun lalu. Mereka bisa ditempatkan di puskesmas-puskesmas perawatan. Sementara itu Sekretaris Dinas Kesehatan Aceh Tenggara Alpan Syah mengatakan di Agara ada 18 puskesmas rawat inap dan non-perawatan. Dari jumlah itu, 3 puskesmas belum memiliki dokter umum. Sudarlun, kecelakaan lalu lintas di jalan irigasi kawasan desa Padang Meria, Kecamatan Langkahan, Aceh Utara pada Sabtu sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat menyebabkan 2 remaja meninggal dunia setelah sepeda motor yang mereka kendarai menabrak dump truck. Keduanya adalah M. Daud dan Khairul, warga desa Gedumba, Kecamatan Langkahan, Aceh Utara. Kapolres Aceh Utara, KBP Ahmad Untung Suryanata menyebutkan kedua remaja itu mengendarai sepeda motor Vario BL4136WBC dari arah Panton Labu, Kecamatan Tanah Jambu Ayi, menuju desa Gedumba dalam kecepatan sedang. Tiba-tiba sesampai di lokasi kejadian, mobil dump truck BL8194ZK bermuatan tanah yang disopiri Muhammad Yani, warga desa Padang Meria, kecamatan setempat, hendak berhenti menyamping untuk menurunkan tanah sehingga memenuhi ruas jalan. Karena suasana menjelang malam sehingga tidak terlihat oleh korban. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Senin 26 Februari 2018. Berita siang Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Sudarlun, wassalam.